menulis kisah diriku terpenjara dalam cintamu. Bibir beku tak dapat berucap, sulit menolak. Terlambat ku rasakan cinta, kepedihan kan menanti aku. Kesucian cintamu berdua telah ternoda. Haruskah merasa salah di diriku bila mencintaimu yang telah berdua? Seolah aku berjaga cinta yang haus kasih. Ku hanya mencoba bermain api, namun sunyi akhirnya aku padamkan. Hati kecilku mengatakan ini harus diakhiri. Suara berbisik menyalahkan diriku bila aku jadi pasangmu. Pasti merana. Haruskah merasa salah di diriku bila berdua? Seolah aku bercakap cinta yang haus kasih. Ku hanya mencoba bermain api, namun sulit akhirnya aku padamkan. Hati kecilku katakan ini harus diakhiri.